بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah itu tidak mewajibkan kita kecuali sebatas yang kita mampu. Cuman kita harus maksimum. Artinya begini, kalau seseorang ini, kadang-kadang ayat ini ditafsirkan dengan salah. Ditafsirkan, ya kita santai-santai aja, kita ringan-ringan aja. Tidak. Kalau kita bisa lari dengan kecepatan, kalau treadmill itu kecepatan 7, kita tidak boleh dengan treadmill kecepatan 4. Kalau kita bisa jalan cepat itu sampai 2 kilo, enggak boleh hanya 1,8. Benar. Harus sampai di 2. Maksimal. Ya. Oke. Okay. Kalau mampunya 2, jangan 1. Ah. Mabruk. Ustaz Arifin lupa, ini di kandang saya. Istri saya dengar. Baik. Nah inilah yang makanya kita itu harus mengusahakan yang maksimum. Tapi ternyata bisa diketawain. Ternyata kalau kita berbicara baik-baik, justru di perusahaan-perusahaan asing mereka itu lebih respect. Would you like to perform Jumat prayers? You might go from 12 to 1 o'clock. Malah dikasih saja. Malah dikasih karena mereka yakin ini adalah hak gitu. Oke. Justru misalnya seperti ada ini yang kebalikan di negara-negara Muslim, hak-hak penyandang cacat tidak ada jalan untuk penyandang cacat. Semuanya pakai tangga. Bus, tidak ada yang ada kereta. Bus juga tidak ada. Demikian juga kalau penyeberangan, yang buta di luar negeri lebih mudah karena dia ada patok-patok yang seperti bulat-bulat gitu, dia bisa mengikutinya. Karena dianggap ini dia punya hak. Nah, seorang muslim juga punya hak untuk melaksanakan ibadahnya. Termasuk berjilbab, termasuk melaksanakan sholat. Dan survei membuktikan, ini ada dari Nabi kan? Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihina min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim fala yu'zain. Ini yang sangat luar biasa. Jikalau menutup aurat pakai jilbab itu akan ada 4 keuntungan. Satu, dijamin tambah muda. Ustaz tambah muda, Ustaz. Kenapa? Umur 40, umur 50 sudah banyak ubanan, pakai jilbab hilang ubannya. Iya benar juga. Itu 5-10 tahun lebih muda. Setuju gak Ustaz? Iya. Iya katanya. Jadi yang beruban kalau ingin kelihatan ubannya pakai jilbab. Itu 5 tahun 10 tahun lebih muda. Yang kedua, akan lebih bersih. Yang lain kena debu, dia gak kena debu. Kulitnya akan lebih bagus. Setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun itu beda. Yang terus-menerus kena debu dengan yang tidak akan beda. Yang ketiga, kalau dia kulitnya rada putih, kemudian pakai jilbab yang gelap akan tampak lebih putih. Kalau yang agak gelap, pakai jilbab yang terang akan kelihatan lebih cantik juga. Nah ini jadi terjadi kontras. Ini berdasarkan pengamatan. Dan yang keempat, fala yu'zain, tidak akan dicolak-colek. Apalagi jika lo di kereta api yang sesak. Kalau tank top itu ke atas enggak, ke bawah enggak, di tengah sedikit merketeng-teng, merkecet-cet istilahnya. Saya kurang paham nih bahasa Sunda ini. Merketeng-teng? Merketeng-teng, merkecet-cet. Artinya sempit banget gitu. Itu pasti akan dicolak-colek. Karena namanya juga anak muda, baru makan kambing, minum madu. Aduh subhanallah, kelihatan yang ini. Itu bukan salah yang lihat, salah yang make. Atau dua-duanya salah. Nah, fala yuzain itu tidak akan diganggu. Bahkan disebut, assalamualaikum ibu hajah. Disebut ibu hajah itu. Belum apa-apa sudah doakan. Nah ini akan ada dampaknya kalau orang menutup ini, kantornya itu akan lebih baik. Harusnya. Yang tadinya mau korupsi, saya sudah berjilbab, gak enak. Yeah. Kalau yang akan ngomong-ngomong, Anda sudah berjilbab. Jadi sesungguhnya kantor itu bisa akan lebih produktif jika lo memperkenankan nilai-nilai satu agama itu diperkenankan. Seperti itu. Baik, kira-kira dosa gak kalau meninggalkan kewajibannya? Karena keterpaksaan itu tadi. Ya memang ada beberapa perusahaan sangat disayangkan di Indonesia masih ada yang tidak memberikan hak beragama dengan baik. Ya. Bukan cuma ini perusahaan, lembaga-lembaga resmi, negara juga kan juga masih ada seperti itu. Nah. Ya sekarang dosanya gimana gitu Ustaz? Dosanya di komandan yang tidak paham. Oke. Okay. Domandanya di pimpinan, di leader, di manajer, di direktur yang tidak paham. Dosanya tapi mudah-mudahan ya? Dengan ada acara ini, justru ini adalah human rights, ini adalah hak, dan insya Allah. Dan dilindungi undang-undang. Harusnya kan ada undang-undang pasal 29. Setiap warga bebas untuk melaksanakan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya. Jadi kita sesungguhnya diberikan kebebasan untuk melaksanakan. Amanat undang-undang. Ya. Itu amanat undang-undang. Baik, baik. Terima kasih baik. May yashfa syafa'atan hasanatan yakullahu nasib munika. Wa may yashfa syafa'atan sayatan yakullahu kifuluna. Bila pemimpin itu memutuskan keputusan yang baik, lalu diikuti oleh pasukannya, oleh rakyatnya, maka sebanyak itu pahala yang didapat oleh pemimpin itu. Tapi bila keputusannya buruk, lalu banyak yang mengikuti keputusan buruk itu, maka sebanyak itu komandan pemimpin itu menanggung dosa. Nah kita berharap juga ya bang, mudah-mudahan kita doain ya, TNI Polri wanitanya suatu saat diizinkan berjilbab. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Khalis. Subhanallah, hari ini kita mendapatkan ilmu yang banyak dari tiga ustadz yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga bisa mendakwahkan Islam ini kepada masyarakat secara luas. Ustadz, ada sedikit pertanyaan dari kami. Dari materi tadi kita mendengar bahwasanya Al-Qur'an itu adalah syifa, sebuah penyembuh. Bagaimana pendapat ustadz-ustadz? Ada sebagian masyarakat yang menulis Al-Quran di kertas, kemudian kertas itu dibakar, kemudian ditaruh, diminum, atau sebagainya. Ada juga sebagian masyarakat yang menaruh ayat-ayat Al-Quran, entah diputus-putus, atau bagaimana itu. Kemudian ditaruh, digantungkan di rumah, atau mungkin dimasukkan ke sesuatu tertentu. Bukankah Al-Quran itu syifa? Gitu? Bagaimana pendapat antum sekalian seperti itu? Mungkin itu dari saya. Jazakallah ala husni tamamikum. Barangkali satu lagi enggak apa-apa. Boleh sekali lagi satu lagi silakan, Mas. Saya guru di Darul Quran. Kita mencoba untuk mengajar, mencoba untuk mentadaburi Al-Qur'an, Ustaz. ada beberapa pertanyaan Ustadz yang ingin saya sampaikan. Pernah saya berbicara dengan selain agama Islam, dan dia bilangnya mau masuk agama Islam. Tentang masalah Rabbuna Allah, dia bilang gini, mungkin dia sudah pernah belajar nahwu shorf atau seperti apa, saya tidak tahu. Kemungkin pada saat itu keadaan saya masih ya baru sedikit, belum tahu apa-apa Ustaz tentang masalah agama. Dia bertanya, di dalam Al-Qur'an banyak sekali yang bahasa Arab nahnu, dan orang Islam mengatakan bahwa Allah satu. Tapi saya membaca di dalam Al-Qur'an banyak itu di situ nahnu. Nahnu di sini seperti apa? Apakah memang bukankah Allah kamu satu? Dalam Al-Qur'an ada yang menjelaskan nahnu seperti ini dengan bahwa Allah itu satu, tapi kok bilangnya nahnu kami. Apakah mungkin itu malaikat atau seperti apa? Baik. Allah kan satu. Kenapa? Baik. Kalau memang dia bisa sudah dengan keinginan dia sendiri, kenapa harus dibantu dengan malaikat? Baik. Ya. Terus yang kedua Ustaz, ini juga nasihat, kami minta nasihat untuk kami semua penghafal Al-Qur'an. Terkadang banyak kawan-kawan di seluruh Indonesia yang ketika ditanya Al-Qur'an dari pojok, tengah, atas, semua terjawab. Tapi sifat Al-Qur'annya tidak ada Ustaz. Makanya mungkin dengan acara ini mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan dengan step-step yang bisa kita laksanakan. Terkadang Masya Allah Ustaz, Al-Qur'an udah seperti Al-Qur'an berjalan. Tapi akhlaknya Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Bicarakan orang segala macam, Allah alam. Makanya kami minta mungkin mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita bisa mendapatkan nasihat. Di Al-Qur'an ada nggak yang begitu? Ya mungkin di seluruh dunia saya tak ada, makanya minta nasihat untuk kita. Berarti ada dong di Al-Qur'an? Iya. Yang penting gak ngomongin cuma Mansur. Ya Ustaz mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz dijawab. Indonesia ini kuat sekali animisme, dinamisme. Dan itu sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Kemudian datang Islam. Maka acap kali Islam hanya bungkusan, tapi dalamnya masih animisme, dinamisme. Tatayur. Indonesia kan kucing loncatin mayit katanya. Nanti kucingnya hidup. Bukan mayitnya hidup, kucingnya hidup. Ibu-ibu di rumah cuci piring, tiba-tiba piringnya plok jatuh. Wah, nih tanda rumah tangga berantakan. Kupu-kupu masuk rumah, sebentar lagi nih tamu datang nih. Ya datang tamu tukang kredit. Terus kalau pengantin lewat itu, buka pintu cepat, buka pintu. Ayo buka kaca mobil cepat, nanti dapat berkahnya. Pengantin lewat. Subhanallah. Ibu lagi menjemur pakaian Ustaz. Kemudian begitu balik ternyata pakaian dalam suaminya hilang. Ini tanda suamiku berselingkuh. Coba kasihan suaminya, padahal suaminya enggak berselingkuh, cuma nikah lagi. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi tatayur ini aduh luar biasa. Nah, terus berkembang ya. Jimat-jimat benda-benda. Nah, terus juga ini terjadi. Ayat yang begitu dahsyat. Dan dahsyatnya ayat itu kalau diamalkan. Bukan ditulis, bukan dijadikan jimat-jimat. Begitu diamalkan dia akan jadi mukjizat. Wa makana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau hamba itu beristighfar dia tidak akan kena azab. Yusabihur ra'du bihamdi. Petir itu bertasbih. Dan Rasul menyebut. Ternyata as-sawa'ik, petir tusibul kafir balil muslim. Walakin sawa'ik la tusibul mu'min zakir. Petir menyambar orang kafir tapi juga menyambar muslim. Tapi petir tidak akan menyambar orang mukmin yang sedang berzikir. Kenapa? Karena petir berzikir. Jadi amaliyahnya bukan jimatnya, amaliyahnya. Dan itulah yang membawa kekuatan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama'alikum mithrara wa yumdikum bi amwal wa banin wa yaja'alakum jannat wa yaja'alakum anhara. Kalau terus banyak istighfar, Allah turunkan hujan yang teratur. Jadi kalau masyarakat Riau sampai asap begitu, gubernurnya perintahkan semua masyarakat, ayo kita minta ampun semua kepada Allah. Turun hujan yang lebat. Langit bumi kan punya Allah. Begitu mudah bagi Allah menurunkannya. Tapi tentu dengan keyakinan, dengan keimanan, dengan taubat. Bi amwal wa banin, bahkan ingin keturunan pun dengan istighfar. Kemudian Allah berkahi satu negeri dengan istighfar. Yakin, jadi mukjizat. Dulu ada teman yang selalu hatinya tuh mudah marah. Apalagi kalau ngelihat orang yang nyakitinya marah, harus maunya mukul. Dikasih ini Pak Kiai, tolong wiridkan surah Ali Imran babi marahmati minallah. Dia wiridkan terus, hilang sifat marahnya. Jadi bukan jadiin jimat, taruh di kantong, hilang sifat marah. Tapi setelah dia terus membaca, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Sekilas tadi ikhwah bagaimana menjaga hafalan, tadaburkan Al-Qur'an itu. Kaji, pahami, hayati, maknai. Kemudian amalkan. Nah, dalam penghayatan kemudian mengamalkan, Qur'an itu jadi hidup. Maka terjadi tazkiyatun nafs di situ. Nah, pada saat hati yang bersih, maka Al-Quran itu terus berada pada diri kita. Begitu hati kotor, Quran meninggalkan kita. Serahkan pada dokter fikih, Bang Syafi'i. Tadi pertanyaan yang nomor dua itu, kenapa Allah menyebut kata nahnu? Yeah. Harusnya kepada yang non-muslim itu disuruh belajar bahasa Arab plus lagi. Ada yang disebut dengan ilmu keindahan sastra, namanya ilmu al-badi', ilmu al-ma'ani, dan ilmu al-bayan. Ada yang disebut dengan al-kinayah, ada yang disebut dengan tauriyah, ada yang disebut dengan istifham, ada yang disebut dengan istilah-istilah yang tidak ada dalam keseharian. Salah satu di antara cara Allah menyebutnya, itu dia tidak menyebut secara mufrad, tapi dia menyebut secara jamak untuk menunjukkan keagungan. Kami, Presiden Republik Indonesia, memutuskan. Itu bukan saya. Kami. Kenapa? Presiden kan seorang. Itu untuk menunjukkan al-haibah wal-quwah, untuk menunjukkan kekuatan dan kebesaran. Makanya juga ini juga ada dalam gramatikal bahasa Arab untuk menunjukkan aku ini lemah, kalau sendirian maka kami yang bertatangan di bawah ini dengan penuh kerendahan hati memohon. Jadi ini ada dua, ada untuk menunjukkan kerendahan hati sehingga jikalau sendiri tidak mampu, hormat kami. Ada juga untuk menunjukkan al-jalalah, wal-quwah, wal-kibriya, kami. Raja memutuskan, satu, dua, tiga. Nah, ini tidak ada dalam ilmu bahasa Arab biasa, tidak akan muncul dalam terjemahan, adanya dalam ilmu al-ma'ani, al-bayan, wal-balaghah. Kitabnya bukan Jurumiyah Imriti, tapi harus kitab Alfiyah Ibn Malik, kitab Uqudul Juman. Kemungkaran jikalau kita hamalatul Qur'an wa nahnu la nutabbik bimamadi wa akhlakil Qur'an. Sangat-sangat aib besar. Kita adalah pembawa Al-Quran, tetapi raga, perilaku, habits, karakter kita tidak mencerminkan apa yang kita bawa. Bagaimana rumusnya? Ya jelas kita setelah kita hafal, ini juga Ustadz belajar dari Ustadz Yusuf Mansur, tetangganya Ustadz Arifin Ilham di kampus. Sekarang mahasiswa itu ada yang alhamdulillah 30 juz, ada yang 15, 10, 5. Itu bagi yang sudah sampai 30 juz, saya kasih beasiswa. Jadi gratis gitu loh. Kemudian yang 5 naik ke 10, dikasih hadiah laptop. Naik lagi sedikit, nanti ujung-ujungnya ada musabaqah, hadiahnya umroh. Kemudian ada hawafiz lain, yaitu memahami maknanya. Ada musabaqah lagi. Supaya dia tidak seperti kamasalil himari yahmiluna asfaro. Tidak seperti khimar, keledai membawa kitab yang di atas punggungnya. Dia tidak tahu apa yang dibawa dalam hatinya. Nah ini musabaqah ma'ani kandungan Al-Quran menjadi sangat penting. Kemudian mudah-mudahan nanti kita ada siapa di antara dosen-dosen, siapa di antara guru-guru sebagai the best examples of Hafidhul Quran. Nah, kita lihat itu ada kriterianya. Misalnya kriteria qiyam sebelum subuh kan suka ada. Ada tim khusus melihat. The best sample gitu ya. Kemudian contoh. Kemudian nanti siapa dia yang paling sopan, siapa yang paling renyah senyumnya, siapa yang dia kalau bertemu dengan adik itu dia hormat, mengayomi, kalau ketemu dengan Pak dan Ramil dia hormat. Ada yang hafal Quran karena dia lagi ngafalin Quran, orang datang cuek aja dia. Harusnya kan disampaikan salam atau dijawab salam, harus menjawab. Nah, nanti ini ada pemenangnya. Nanti disebutin kriterianya. Dia ini pemenang the best, katakanlah applicant of Al-Quran atau apapun namanya di Darul Quran atau di Az-Zikra atau di Tazkiyah, nanti dia dapat hadiah. Nika hadiahnya sih yang mana Musa Arifin. Nah, yang penting apa, the most favorite Hafidhul Quran misalnya. Nanti dia dapat hadiah. Nah, nanti mudah-mudahan ini memberikan satu suri teladan kepada hafid-hafid yang lain untuk mulai mengaplikasikan. Ya. Jadi semua subhanallah. Ya Bang ya, juara menghafal, ya. Juara mempelajari, ini juara mengamalkan. Amin, amin. Semuanya harus iya aja dah. Kita bagi tugas ya. Tapi yang mau apa namanya? Mas Agung ya, Ustaz Agung dan kawan-kawan, kadang-kadang ini masalah dakwah. Saya sering ngomong sama orang gitu ya, karena statement ini bahaya. Statement antum tadi ini setengah bahaya, bahkan mendekati bahaya total. Karena orang akan melihat begini, tuh kan gue sih, makanya gue tuh maunya lurus dulu. Kalau udah lurus gue baru ngapal Quran. Demi Allah ya, saya kebalikannya tuh melihat Ustaz. Saya pribadi melihat. Mungkin kalau kita baru melihat sesekali, dua kali, tiga kali. Tapi saya yakin sekali. Quran itu dia virus positif sekali gitu. Buya Hamka pernah ditanya sama orang ketiga. Kenapa sih ada orang yang gak sholat tapi dia baik gitu. Ada orang sholat tapi jahat gitu. Buya Hamka jawabannya santai, dia bilang, kalau yang enggak sholat padahal dia baik, kalau dia sholat bertambah baik. Kalau yang enggak sholat dia kalau yang sholat dia buruk, enggak sholat bertambah buruk. Statementnya positif gitu. Maka saya suka sampaikan bahwa nanti antum lihat setahun dua tahun lagi, insya Allah dia berubah. Karena emang nyatanya akhirnya Quran tuh berubah gitu, merubah dia juga. Yang penting dia tidak meninggalkan Qurannya. Gitu. Selama dia tidak meninggalkan Quran, insya Allah. Nah ini juga jawaban buat teman-teman yang aku sih kayaknya mendingan jilbabin hati dulu deh daripada jilbab pala tapi hati gue busuk. Kayaknya gak gitu deh. Apalagi kalau statementnya tuh kan banyak orang yang berjilbab kemudian macam-macam gitu. Macam-macam. Sebenarnya matanya kemana gitu? Jangan-jangan misalkan seperti saudara Agung memandang matanya itu ke yang itu. Kebetulan dia punya pengalaman traumatik ketemu temennya hafal Quran menyakitkan dia. Seolah-olah jadi hampir di penjuru dunia begitu. Ketika saya punya pandangan yang positif, maka saya ngelihatnya Al-Ghomidi, saya ngelihatnya Sudais. Saya tidak melihat, ketika saya melihat pun saudara-saudara saya yang penghafal Quran masih belengur gitu ya. Tapi saya melihatnya dia potensinya baik. Kenapa? Udah ada Quran kok gitu. Jadi saya cenderung begitu. Ketika ada orang satu karya gitu, saya ngelihatnya apa coba? Nanti juga dia enggak riya. Daripada dipatahin terus dia kemudian berhenti. Karena tidak beramal karena enggak mau dilihat orang kan juga adalah riya. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman semua untuk tidak takut gitu. Jadi ya sudah, enggak apa-apalah. Mudah-mudahan Allah nanti yang akan memberikan hidayah gitu. Mudah-mudahan ya Allah yang memberikan hidayah dan sekaligus ini jeweran buat para pemangku Quran. Apalagi yang sudah berlabelkan ustadz, berlabelkan kiai untuk kemudian memang lebih hati-hati dalam termasuk santri. Seperti yang ayah suka bilang, kalau kalian pulang ke rumah Kalian akan dilihat gitu, karena bukan sekedar santri, tapi santri penghafal Quran. Akan dilihat nih akhlaknya seperti apa. Akan dilihat kemudian attitude-nya seperti apa dan seterusnya. Saya kira cukup, Mas David. Subhanallah, Al-Quran seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur dan Ustadz Arifin Ilham, itu memang mukjizat. Mukjizat bahkan ketika kita melihat fisiknya, melihat huruf-hurufnya, Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa tidak akan ada yang tanggal satu pun daripadanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jikalau kita melihat Al-Qur'an yang jikalau kita masukkan ke dalam kantong, ini adalah masuk. Jadi bentuknya sangat kecil. Bahkan ada yang lebih kecil lagi dari ini. Bisa masuk ke dalam kantong, bahkan ada yang bisa dikalungkan, dan bahkan sekarang aplikasinya bisa kita bawa dalam handphone. Tetapi dalam bentuk yang sangat-sangat ringkas dan simple ini, ternyata ini telah mampu merubah peta dunia. Al-Quran ini kitab yang sudah mampu merubah peradaban. Kalau kita lihat bagaimana bangsa Arab sebelum kedatangan Al-Quran, sebelum kedatangan An-Nubuwah, An-Nabawiyah, mereka tidak diperhitungkan di dunia. Seperti pemirsa sekalian mengetahui bahwa kita 15 abad yang lalu melihat ada dua peradaban besar, peradaban Romawi di sebelah barat dan peradaban Persia di sebelah timur. Demikian juga mungkin ada peradaban Cina lebih timur lagi. Nah, di Jazirah Arabia itu tidak dikenal dengan satu peradaban yang besar. Tetapi subhanallah, dalam kurun waktu yang tidak lebih dari 30 tahun, yang tadinya para pengembala kambing, yang tadinya adalah pedagang-pedagang yang tidak diperhitungkan, ternyata mampu menjadi pemimpin dunia. Mampu menjadi pemimpin-pemimpin peradaban. Bahkan ketika para utusan dari Romawi datang ke Madinah dan mereka ingin bertemu dengan khalifah, khalifah tidak punya tempat istana yang megah. Mereka tidak mempunyai sekretariat dan mereka tidak mempunyai legiun dan mereka tidak punya paspampres. Mereka juga bingung, ini Umar bin Khattab, ini yang mana satu? Ada satu riwayat menunjukkan bahwa saat Umar bin Khattab sedang keletihan di siang hari karena sudah memberikan arahan, sudah qiyamul lail malamnya, dia tidur di bawah satu pohon dengan beralaskan tangannya. Tampak keringatnya keluar bercucuran dan tidak ada penjaga. Sang utusan dari Romawi itu terheran-heran, inikah khalifah kalian? Tidur hanya bertelaskan sejadah atau serban, kemudian tidak ada penjaga, tidak ada paspampres, tidak ada sekretariat. Ya ini khalifah kami. Tetapi rupanya kesederhanaan itu ada satu kekuatan besar, ada miracle besar di baliknya. Umar kini telah berubah dari Umar yang dahulu. Abu Bakar telah berubah dari Abu Bakar yang dahulu, bahkan seorang budak seperti Bilal pun telah berubah dari Bilal yang dahulu. Apa yang telah merubahnya? Yang telah merubahnya adalah 600 halaman. Bahkan jika diringkes bisa jadi 300 halaman. Diringkes lagi mungkin bisa jadi selembar. Inilah mukjizat yang telah merubah peta dunia, inilah mukjizat yang telah merubah jalannya peradaban dalam kurun waktu kurang dari 30 tahun. Islam kemudian berkembang di Jazirah Arabia, Islam kemudian menyebar sampai ke Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, naik ke atas sampai di Spanyol, di perbatasan Swiss dengan Pegunungan Pyrenees di Perancis, Islam melebar sampai ke Mongolia, Islam melebar sampai Uzbekistan, Turkmenistan, Armenia, sampai ke belahan Turki, sampai ke Beijing di sebelah timur sana. Apa yang telah menjadikan perubahan yang begitu dahsyat yang disampaikan oleh Washington Irving, yang pernah disampaikan oleh De Lamartine, merupakan the most and the fastest civilization on earth, sebagai satu peradaban yang bertumbuh dan berkembang paling cepat di dunia ini. Apa yang telah menjadikan punya kekuatan yang begitu dahsyat? Umar tetap seperti itu, mohon maaf. Bilal, sebelum datang Quran dan setelah datang Quran, tetap kulitnya hitam kelam, tidak menjadi putih. Demikian juga Abdullah ibn Mas'ud, subhanallah, perawakan dia tuh sangat pendek. Kalau bawa pedang, pedangnya tuh kena tanah, saking pendeknya. Tetapi ternyata Abdullah ibn Mas'ud setelah datang Quran berubah menjadi panglima. Bilal yang tadinya adalah budak dimerdekakan oleh Abu Bakar, diambil, dihadiahkan, kemudian dibina oleh baginda Rasulullah SAW. Ternyata jabatan terakhir Bilal, ada yang tahu di sini jabatan terakhir Bilal? Adik-adik santri? Muazzin. Itu adalah jabatan pertama dari Bilal. Jabatan terakhir Bilal adalah gubernur. Subhanallah. Pertanyaan kedua, gubernur di daerah mana? Gubernur di negara Bahrain. Sekarang ini negara Bahrain, saat itu adalah wilayah Bahrain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isa Ramadan Ugraha. Kalau makna Al-Quran menurut saya merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia, yang di dalamnya terdapat berbagai banyak ya petunjuk-petunjuk yang bisa mengarahkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dengan Al-Quran mudah-mudahan setiap manusia itu menjadi jalannya setiap manusia untuk mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Mendapatkan bukan hanya kebahagiaan di akhirat saja, bahkan di dunia pun insya Allah dengan melalui Al-Quran bisa diraih gitu. Subhanallah, dengan Al-Quran saya termotivasi tuh dengan Ustadz Yusuf Mansur. Beliau hafal Quran, beliau sehingga dikumpulkan dengan ulama-ulama sedunia gitu. Dulu saya dapat beritanya di Antv dulu. Lihat, wah subhanallah, bisa keluar negeri, bisa jalan-jalan, bisa bareng-bareng dengan ustaz, dengan ulama-ulama besar, luar biasa. Itu menjadi impian mungkin setiap ulama-ulama di Indonesia mungkin. Subhanallah. Dengan melalui Al-Quran, banyak sekali orang-orang yang mendapatkan hidayah melalui Al-Quran. Banyak asalnya misionaris-misionaris, mereka mempelajari Al-Quran. Terus setelah mendalami Al-Quran, akhirnya mereka tergugah. Allah menggerakkan hatinya untuk memeluk Islam secara kafah. Ya. Mereka mungkin salah satunya yaitu Ustadz Xavier Antonio ya, yang asalnya beragama Nasrani menjadi mu'alaf, seorang mu'alaf. Dan masih banyak lagi yang dulunya misionaris menjadi mu'alaf karena memperdalam Islam. Bukan hanya kepada orang-orang lagi, kepada orang-orang selain Islam ya, mujizat itu datang kepada orang-orang yang hampir, yang sudah koma, yang hampir di ujung sakaratul mautnya. Beliau tertolong dengan Al-Quran. Beliau tertolong dengan Al-Quran, salah satunya mungkin Ustadz Arifin Ilham ya, yang sudah koma lalu tertolong dengan surat Al-Fatihah. Sejak usia setahun saya tertimpa kursi. Nah, dari sejak itulah saya sulit berjalan secara normal, berjalan seperti orang-orang yang lain. Pertamanya sering saya diledek banget sama teman-teman yang mereka belum tahu saya mungkin. Dan saya sempat pas pulang saya sempat nangis kadang. Tapi mama saya itu menguatkan saya. Kalau pertemuan dengan Al-Quran waktu itu, waktu SMA kelas 1. SMA kelas 1, walaupun sebelum-sebelumnya ya, waktu SMP, SD, sempat belajar di madrasah-madrasah. Kan tetapi memang baru kerasanya itu waktu SMA. Ketika dulu itu terpaksa saya harus ikut organisasi rohis sekolah. Karena waktu itu, waktu SMA itu, setiap siswa itu harus mempunyai organisasi. Tapi alhamdulillah di situ saya bisa belajar baca Al-Qur'an, karena sebelumnya saya terbata-bata baca Al-Qur'an itu. Terbata-bata, bahkan kadang malu baca Al-Qur'an di depan orang tuh gitu. Nggak pede gitu. Nah, dari situlah alhamdulillah dipertemukan godaan dalam menghafal Qur'an banyak sekali gitu. Salah satunya mungkin ngantuk ya. Godaan menghafal Qur'an itu ngantuk, biasanya seringnya ngantuk. Kalau udah berinteraksi dengan Al-Qur'an, rata-rata para menghafal Qur'an itu digoda dengan ngantuk. Terus yang lainnya juga, kadang pandangan-pandangan orang itu, ngapain sih ngapalin Qur'an, capek-capek gitu, gak ada kerjaan aja gitu. Kan Qur'an udah banyak, kadang seperti itu. Qur'an cetakan udah banyak, Qur'an, jadi gak usahlah ngapalin Qur'an, kita beli Qur'an juga bisa gitu. Tapi saya seperti itulah, godaan-godaan itu. Terus mungkin gak Al-Qur'an, apakah Al-Qur'an menjanjikan kekayaan? Kadang orang seperti itu, kadang orang seperti itu. Karena banyak godaan itu, memang itu adalah janji Allah, atau memang itu adalah peringatan Allah ya. Bahwa menghafal Al-Qur'an itu atau berinteraksi dengan Al-Qur'an itu bakal digoda oleh setan. Benar-benar digoda banget. Makanya sampai-sampai Allah menjelaskan dalam ayat Al-Qur'an, fa'idha qara'ta Al-Qur'an fasta'idh billahi minasyaitonir rajim. Maka jika kita hendak membaca Al-Qur'an, maka memintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ya, setelah itu akhirnya saya diminta oleh Pak Haji Ius untuk mengajar di SMK itu di Garut. Ada sebuah ayat di surah Ar-Rahman. Ayat tersebut diulang sampai 31 kali di surah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu diulang sampai 31 kali, yang artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Karena mungkin kita selaku manusia kadang lupa atas syukur-syukur atas karunia-karunia Allah yang telah Allah berikan. Kita lupa bersyukur atas nikmat. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka sungguh patut kita mensyukuri apa yang telah kita dapatkan atau yang ada sekarang. Nikmat yang paling besar. Saya pun merasa bersyukur. Saya kenapa dijadikan seperti ini? Mungkin ini adalah salah satu kasih sayang Allah. Harapan saya, mudah-mudahan saya bisa bermanfaat untuk orang lain, terutama bermanfaat melalui Al-Qur'an. Saya ingin sekali memberi motivasi kepada orang-orang banyak ya. Saya ingin sekali menjadi seorang motivator yang menjadi seorang motivator yang benar-benar berefek gitu untuk orang banyak. Bayangkan seorang budak yang dididik oleh Baginda Rasul, kemudian dibina, tumbuh, berkembang, dikader, dari budak bisa menjadi gubernur. Hari gini di Indonesia jadi gubernur susah gak? Susah dan mahal. Sekalipun punya uang, belum tentu jadi gubernur. Ini Rasul mempercayakan posisi gubernur bagian Bahrain, negara bagian Bahrain, kepada Bilal bin Rabah, mantan budak. Apa yang sudah merubah Bilal dari tadinya seorang budak kemudian menjelma menjadi seorang leader? The answer is Al-Quran. Nothing else. Jawabannya adalah hanya Al-Quran dan tidak ada yang lain. Karena mungkin belum ada buku waktu itu yang lain. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia needs miracle. Indonesia needs energy. Indonesia needs power. Power ini ada dalam kitab suci umat Islam yang menjadikan majority populasi di bumi ini. Ini masih tetap sama. Lembaran-lembarannya untuk yang turun ke baginda Rasul, yang diterima oleh sahabat, yang diwariskan kepada para tabi'in, dilanjutkan kepada tabi'ut tabi'in, kepada ulama, salafus soleh, sampai kemarin, sampai hari ini, sampai besok, tetap sama. Tidak ada angka yang berubah, tidak ada huruf yang tanggal, tidak ada kalimat yang lepas, the same, exactly the same 100%. Al-Quran ini yang sudah menjadikan ledakan pada zaman Rasul, yang sudah menjadi dinamit pada zaman sahabat, yang sudah menjadi power pada zaman Utsmani, Qurtubi, pada zaman Fatimi, pada zaman Farisi, itu juga Quran yang sama, ini juga Quran yang sama yang ada di bumi Indonesia dan di seluruh belahan dunia lainnya. Jadi kita mewarisi kekuatan yang sama. Pertanyaannya, apakah ini akan menjadi bom yang meledakkan potensi kita, yang memaksimalkan capability kita, atau cukup kita simpan di dalam lemari saja, hanya keluar pada saat Ramadan? Pertanyaannya, apakah ini bom nuklir, dan lebih dahsyat dari bom nuklir ini akan kita jadikan sebagai sumber kekuatan, atau kita simpan di lemari dan tidak keluar kecuali saat Ramadan, atau paling banter kita bawa-bawa sebagai ajimat, dimasukin dalam saku, ya sudah hilang dia. Nah, bersyukurlah kita yang memiliki the power ini, bersyukurlah kita yang memiliki kekuatan ini, karena kita diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kekuatan yang tidak diwariskan kepada yang lain. Apa yang bisa menjadi source of energy yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskannya kepada kita. Kita berharap kita tidak jadi apa yang disesalkan oleh baginda Rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, wahai Tuhanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah, inna qaumi, sesungguhnya umatku, ittakhadhu, mengambil hadzal qur'ana, Qur'an ini, mahjura, sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang dicuekkan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umat yang bisa mendapatkan masdar al-quwah, sumber kekuatan, dan kita bisa mengaplikasikannya, serta kita terjauh dari peringatan Allah seperti himar yang membawa asfaro, seperti keledai yang membawa kitab suci. Kita memiliki mahligai, tetapi kita seperti itik yang mati di lumbung padi. Kita memiliki segala kearifan, kita memiliki segala potensi, baik dari sisi sosial, ekonomi, politik, budaya, ilmu oseanografi, ilmu astronomi, ilmu sosiologi, semuanya ada dalam Quran, tetapi kita tidak menggalinya dan kita hanya membacanya, itu pun dipilih-pilih malam Jumat, hanya Yasin saja. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa menjadi ahli Al-Quran dan Quran menjadi syafaat kita di yaumil kiamah. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya kana doa di bulan Ramadan, apalagi saat berpuasa, doa sangat mustajab. Kita berlapar-lapar, berhaus-haus karena Allah, dan Allah menyaksikan itu hati kita. Kalau bukan karena ingin ridho Allah, rindu surganya, rindu perjumpaan dengannya, dengan kekasihnya Rasulullah. Tidak mau kita mau lapar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'im, hamdan syakir, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, yang menatap, yang mendengar, yang memperhatikan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di matamu. Engkau tahu siapa kami. Terlalu banyak dosa yang telah kami perbuat. Ya Allah, rahmatmu di bulan Ramadan ini mohon, ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai kami melakukan dosa. Dari mulai akil balik. Dari semua dosa yang telah dicatat oleh malaikat adid. Bersihkan semua dosa kami, ya Allah. Dosa besar, dosa kecil. Sengaja, tidak sengaja. Terang-terangan maupun yang kami sembunyikan dengan rapi selama ini yang sebenarnya tidak tersembunyi di matamu. Dosa yang kami lakukan dengan bercanda apalagi sungguh-sungguh. Bahagiakan kami di bulan rahmatmu ini dengan rahmat ampunanmu. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Rahmati ayah ibu kami. Wafatkan kedua orang tua kami husnul khatimah. Jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadil jinan. Ya Allah, ya Rabbana rahmati, ampuni guru-guru kami, keluarga anak cucu keturunan kami, sahabat kami, seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Rabbana, Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Tolonglah para mujahidin, ya Allah. Menangkan para mujahidin di Gaza, Palestina, di Afghanistan, di Irak, di Suria, di Somalia, di Sudan, di Mali, di Chechnya, Rakhine, Myanmar, Fatani, Thailand, Moro, Filipina. Allahumma ansurhum waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Tawwab. Berilah pada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Dapat rahmatmu saat kami wafat. Dapat ampunanmu setelah kami wafat. Ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Ya Allah, Ya Rabbana. Engkau yang menghidupkan kami, sebentar lagi Engkau mewafatkan kami. Kami mohon, Ya Allah. Wafatkan kami semua dalam keadaan beriman. Dalam keadaan Islam. Dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kelezatan istiqamah di jalan, dalam kerinduan berjumpa denganmu. Hidupkan hati kami dengan Al-Quran, ya Allah. Hidupkan hati-hati keluarga kami dengan Al-Quran. Hidupkan, ya Allah, masyarakat kami, negeri kami, Indonesia tercinta ini dengan mencintai Al-Quran, ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna min huma nasi wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana allay wa buat kami cinta Al-Quran dan Quran mencintai kami siang malam, ya Allah. Waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. ni'mal maula wa ni'man nashir la haula wa la quwwata illa billah. Nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ikhwah, Ustaz Yusuf Mansur, Dr. Syafi Antonio dan Arifin, kami belajar, kami banyak kekurangan, kami banyak salah, maafkan kami. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi.